Nah, ini bahasannya. Oh, kayaknya masih butuh kitab untuk lebih menjelaskan masalah ini. Oke. Nusaiba, Nuaima, tolong ambilin kitab Abatina. Abatika bisa ambil sendiri. Sumaya, Suat. Enggak, lagi asik main. Nusaiba, Nuaima, tolong ambilin kitabnya Abatina. Abatina bisa ambil sendiri. Iya, Abatina bisa ambil sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abati lagi mau bahas tentang bakti dengan orang tua. Jadi, Nuaima, Sumaya, Suat, sama Nusaiba dengar baik-baik ayat Allah. Jadi bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 23 dan 24, yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Yang artinya, Tuhan kalian telah menitahkan agar kalian tidak boleh menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua, kalian harus berbuat baik, ibu dan ayah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya kalau seandainya salah satu di antara mereka atau kalau seandainya keduanya telah mencapai umur tua atau salah satu di antara keduanya, maka janganlah kalian mengucapkan kepadanya kalimat uff atau ah, dan jangan kalian menghina keduanya atau menyakiti keduanya, dan ucapkanlah kalimat yang baik untuk keduanya. Di ayat 24-nya, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Ya, rendahkanlah diri kalian di depan kedua orang tua kalian dan dipenuhi dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka merahmati kami waktu masih kecil. Allah memerintahkan kita dalam agama untuk bakti dengan orang tua. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah bakti dengan ibu dan ayah. Yang pertama adalah tidak boleh mengucapkan kalimat yang kasar dan keras. Harus merendahkan diri sebagaimana Allah katakan tadi, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Jadi rendahkan dirimu di depan mereka berdua. Yang kedua, mentaati apapun yang sedang diperintahkan oleh keduanya selama bukan maksiat kepada Allah. Tolong ambilin air, tolong bukakan pintu, tolong buatkan sesuatu. Selama tidak melanggar hukum Allah, maka itu wajib untuk dipatuhi. Yang ketiga, kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau sudah tua, mereka butuh sesuatu, bantuan, diantar ke dokter, ataupun kemana, diberikan sesuatu produk, maka itu semua juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua. Dan orang tua itu keduanya adalah pintu surga bagi setiap anak. Ibu adalah pintu surga yang satu, dan ayah adalah pintu surga yang satu. Kalau dua-duanya bisa dibakti, maka secara otomatis kita akan mendapatkan pahala dan surga. Kalau kalian bakti dengan orang tua kalian sekarang, maka nanti pada saat punya anak, anak-anak kalian juga akan bakti kepada kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jagalah kesucian kehormatan kalian, maka Allah akan jaga kesucian kehormatan pasangan kalian. Dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbakti dengan kalian. Jadi berbakti dengan orang tua adalah amal yang paling besar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak melanggar hukum Allah, kita wajib untuk patuhi dan jalankan. Sudah ya? Baik, itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita pernah buat sair sama Beti. Musaibah, Maima, tolong ambilin kitabnya Abati nak. Abati kan bisa ambil sendiri. Iya, Abati kan bisa ambil sendiri. Iya. Kalau gitu kita minta bikin minta hafir. Buat kayaknya kita pernah durhaka ya sama Abati. Oh iya, yang mana kak? Sumaya, Suat. Enggak ah, lagi asyik main. Gak mau. Yang kita main di kamar berdua Abati panggil kita. Kita sudah berkata kasar sama Abati. Ayo kita minta maaf sama Abati yuk. Yuk. Kalian mau kemana? Mau ketemu Abati. Untuk apa? Mau minta maaf sama Abati. Kenapa? Soalnya pernah berkata kasar sama Abati. Aku sama Suat. Aku sama Noima juga pernah diminta tolongi sama Abati ambil kitab, tapi kita gak nurut. Ayo kita minta maaf sama-sama. Yuk. Loh, ini ada apa anak-anaknya Abati di sini? Kami mau minta maaf. Kenapa? Karena kemarin waktu Abati suruh kita ambil kitab, kita tidak nurut. Oh, Nusaiba sama Nuaimah. Terus Sumaya sama Suat kenapa? Soalnya waktu itu Sumaya sama Suat bicara kasar. Yang Abati panggil Sumaya sama Suat. Udah, Abati maafin tapi jangan diulangi lagi ya. Ya.